Sayang tolong jangan marah-marah, tolong katong baku percaya. Serius yang beras hutanan sing mungkin akan mau barobah. Sayang tolong tetap percaya, cinta ini sing kan kemana. Serius yang batu sutanan, cinta ini I'm out.